Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Babun wa'idu man iqtata'a haqqa muslimin biyaminin fajiratin binna. Bab ancaman siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan cara bersumpah, bersumpah yang palsu, maka dia mendapatkan ancaman neraka. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kunyahnya Abdullah bin Mas'ud itu siapa? Abu Abdurrahman. Abu Abdi Ar-Rahman. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena nanti ada pertanyaan kepada Abu Abdurrahman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa yaminin sabrin, siapa yang melakukan sumpah dengan sumpah sabr, liyaqtati'a biha mala mri'in muslimin, untuk mengambil harta seorang muslim tanpa hak, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan bertemu Allah dalam kondisi Allah subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Apa yang dimaksud dengan yaminun sabrun, sumpah sabr? Sabrun secara bahasa bimakna al-habs, menahan. Yaminun sabr berarti sumpah yang menahan hak orang lain, sehingga orang yang dikasus dia tidak bisa melepaskan diri sampai dia menyelesaikan kasus. Dan yaminun sabr ini bisa terjadi ketika di depan hakim. Karena itulah makna yaminun sabr, siapa yang bersumpah dengan yamin sabr, maksudnya adalah bersumpah di depan hakim dalam rangka untuk mengambil hak orang lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bertemu dengannya, atau dia akan bertemu dengan Allah dalam kondisi Allah murka kepadanya. Dan ini salah satu di antara orang yang mendapatkan ancaman dimusuhi oleh Allah kelak di hari kiamat. Karena itulah manusia yang dimusuhi oleh Allah di hari kiamat tidak hanya mereka yang makan riba, termasuk di antaranya adalah mereka yang bersumpah atas nama Allah di depan hakim, namun sumpahnya dusta dalam rangka mengambil hak orang lain. Fa'anzalallahu tasdiqa dhalika, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pembenar dari pernyataan Nabi SAW ini, yaitu firman Allah di surat Ali Imran ayat 77, innal ladhina yashtaruna bi'ahdillahi wa aimanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Sesungguhnya orang yang membeli dengan membayar perjanjian atas nama Allah, dengan membayar, mengambil harta dunia dengan cara dia bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan samanan qalilah. Samanan qalilah di sini apa? Dunia seisinya. Siapa yang membeli dunia seisinya dengan cara bersumpah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka itulah orang yang nantinya di akhirat tidak akan punya jatah. Dan maksudnya adalah dia bersumpah atas nama Allah dalam rangka mengambil hak orang lain. Demi Allah, ini punya saya atau ini hak saya, tapi padahal aslinya dia tidak berhak. Qala fadakhala al-Ash'ath ibn Qais. Kemudian setelah itu al-Ash'ath Ibnu Qais masuk, wallahu alam ini masuk ke mana? Wa qala, kemudian setelah itu beliau bertanya kepada perawi, ma yuhaddithukum Abu Abdurrahman. Mungkin maksudnya di sini ya. Al-Ash'ath Ibnu Qais. Ketika itu datangnya telat. Abdullah bin Mas'ud sudah menyampaikan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Ash'ath bin Qais belum mendengarnya. Kemudian beliau baru gabung dan masuk ke dalam ruangan, kemudian tanya kepada orang yang berada di dalam. Apa pertanyaannya? Ma yuhadditsukum Abu Abdurrahman? Hadis apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibnu Mas'ud? Qulna, kami memberikan jawaban hadis seperti ini. Qala, kata Ash'ath Ibnu Qais, fiya unzilat. Ayat ini surat Ali Imran ayat 77 diturunkan tentang kasus saya. Lalu beliau bercerita, kanat li bi'run fi ardi ibni ammin li. Saya memiliki sebuah sumur di tanah milik putra paman saya. Putra paman itu bahasa kita apa? Sepupu. Dalam bahasa Arab mereka tidak punya bahasa sepupu. Kita punya sepupu ya. Sepupu, dua pupu kita punya. Dalam bahasa Arab untuk menyebut sepupu itu ibnu ammin. Putra paman. Itu kan kepanjangan ya. Kita putrane Pak Lek itu kedawan ya. Kita punya yang lebih singkat yaitu sepupu. Saya punya sebuah sumur di tanah milik sepupu saya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya terjadi sengketa antara Ash'ath bin Qais dengan sepupunya. Dan sengketa di masa silam mereka maju ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bayyinatuka au yaminuhu. Mana buktimu? Atau kalau tidak, saya minta sepupumu untuk bersumpah. Mana buktinya? Atau saya minta sepupumu untuk bersumpah. Baik. Ini seperti yang dulu pernah kita sampaikan tentang tata cara menyelesaikan kasus. Ketika ada dua orang yang bersengketa dalam satu masalah, misalnya rebutan sesuatu, rebutan sumur misalnya, yang benar itu apakah dua-duanya dimintai bukti, ataukah salah satu yang dimintai bukti sementara satunya hanya dimintai bersumpah? Maka jawabannya, yang benar bukan dua-duanya dimintai bukti. Sehingga cara menyelesaikan kasus yang diajarkan dalam Islam bukan mana buktimu, kamu mana buktinya. Tapi yang dilakukan adalah salah satu dimintai untuk mendatangkan bukti, sedangkan satunya cukup bersumpah jika lawannya tidak bisa mendatangkan bukti. Bukan kedua-duanya diminta untuk mendatangkan bukti. Nah, terus bagaimana cara menentukan mana yang harus mendatangkan bukti, mana yang cukup bersumpah? Nah, di sini ulama khilaf dalam memberikan batasan. Dan salah satu di antara acuan yang bisa kita gunakan adalah mana yang dia tidak sejalan dengan kondisi normal, maka dia dimintai untuk mendatangkan bukti. Sumur itu normalnya milik pemilik tanah. Sumur A di tanahnya B, berarti sumur A ini normalnya milik si B. Kalau ada C yang mengklaim sumur A itu punya saya, tapi adanya di tanahnya si B, berarti dia menyatakan sesuatu yang tidak sejalan dengan kondisi normal. Makanya Ash'ath bin Qais menyatakan sumur saya punya sumur di tanah, tapi tanahnya milik sepupu saya. Makanya oleh Nabi SAW yang dimintai untuk mendatangkan bukti siapa? Si Ash'ath. Buktimu mana? Kalau kamu enggak bisa mendatangkan bukti, maka sepupumu yang punya tanah tinggal bersumpah, wallahi ini sumur saya, selesai. Nanti menang sepupunya. Fakultu, kemudian Asy'ath mengatakan, idzan yahlif, idzan yahlifa ya Rasulullah. Kemudian kata Asy'ath, berarti gampang sekali ya Rasulullah, dia cukup bersumpah bisa mendapatkan hak saya, padahal saya belum bisa mendatangkan bukti. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man halafa ala yaminin sabrin yaqtadi'u biha ma lam ri'in muslim wa huwa fiha fajirun laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Kalau sampai sepupumu berani bersumpah, dan ini bersumpah di hadapan hakim karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, dalam rangka untuk mengambil sumurmu, padahal itu sumpah yang fajir, sumpah yang palsu, maka dia akan ketemu Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tadi kata Asy'ath bin Qais, ketika terjadi peristiwa seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqalahum fil akhirah. Orang yang dia mengambil harta dunia dengan cara berani bersumpah padahal itu palsu, maka nanti di akhirat enggak dapat khalaq. Khalaq artinya jatah. Tidak dapat jatah di akhirat. Artinya ancaman dia akan mendapatkan neraka. Karena orang kalau sudah di neraka enggak ada jatah apapun di akhirat. Nah, ini menunjukkan bahayanya mengambil harta orang lain dengan cara bersumpah. Karena itulah mengambil harta orang lain, dia bertingkat ya, berbeda-beda tingkatannya. Ada mengambil harta orang lain dengan cara yang sangat menjengkelkan. Ada mengambil harta orang lain dengan cara yang sangat halus, sangat lembut, sehingga tidak kelihatan sebagai tindak kriminal. Bahkan kadang dilindungi oleh hukum dengan cara menindas dan seterusnya, beda-beda tingkatannya. Karena itu ada satu bentuk mengambil harta orang lain yang dia dosanya lebih ringan dibandingkan yang lain, padahal hartanya sama. Mengambil harta orang lain atas nama hukum bisa jadi dosanya lebih berat dibandingkan mengambil harta orang lain dengan cara maling. Karena kalau maling semua orang sepakat ini penjahat. Tapi kalau pakai atas nama hukum, nah dia diperkarakan gimana mau dilindungi hukum. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman yang lebih keras untuk mereka yang mengambil hak orang lain dengan cara jalur hukum. Bersumpah di hadapan hakim, kemudian hakim menerima sumpahnya, akhirnya dia dimenangkan padahal aslinya bukan haknya. Karena itulah salah satu di antara cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyelesaikan kasus, sebelum kasus diputuskan diceramai dulu. Diingatkan tentang masalah yaumul akhir. Sampai beliau pernah menyampaikan, nanti kalaupun saya memenangkan salah satu di antara kalian padahal dia tidak berhak, maka berarti saya telah memotong untuk dia sepenggal bara api neraka. Kalau mau makan silahkan, kalau tidak juga silahkan. Karena Nabi SAW bisa jadi gak tahu kondisi aslinya. Beliau berijtihad pada saat beliau memutuskan kasus ketika tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu di antara dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beristihad. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilapori oleh Asy'ath bin Qais, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu aslinya ini sumur punya siapa. Betul punya Asy'ath ataukah punya sepupunya Asy'ath. Sehingga beliau melakukan protap sebagaimana cara memutuskan kasus pada umumnya. Satu diminta menyampaikan bukti, kalau enggak bisa satunya bersumpah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu ini aslinya milik siapa, ya tinggal putuskan ini punya kamu, selesai. Kamu jangan ngurus ya. Kamu jangan ikut-ikut karena saya tahu ini punya dia. Beliau dibimbing wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal ini beliau tidak mendapatkan wahyu dari Allah tentang siapakah pemilik sumur. Sehingga beliau ijtihad. Baik. Meskipun terkadang dalam beberapa kasus Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang memutuskan berdasarkan wahyu. Sehingga beliau tahu ini mana yang benar, mana yang salah. Maka beliau langsung putuskan kebenaran ada di pihak si A, dan yang satunya disuruh pergi. Baik. Nah, setelah beliau meninggal, tidak ada yang punya kemampuan yang sama, karena tidak ada satu orang yang mendapatkan wahyu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan di bab berikutnya, babun ad-dalilu, bab tentang dalil. Bahasanya man qasada akhdha mali ghairihi bi ghairi haqqin kana al-qasidu muhdarud dam fi haqqihi wa in qatala kana fi wa in qutila kana fi an-nar wa anna man qatala duna malihi fa huwa syahid. Siapa yang ingin mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak berhak, maka orang yang berusaha mengambil harta ini muhdarud dam, harta darahnya dianggap sia-sia, sehingga kalau dia mati enggak dikisos. Ada orang yang rampok kita, kemudian kita lawan, terus dia mati. Itu dalam Islam darahnya hadar. Hadar itu artinya tidak punya nilai, sehingga darahnya tidak dibela dunia akhirat. Wa in kutila, kalau dia mati kana finnar, maka dia di neraka. Wa anna man kutila duna malihi fa huwa syahid, dan siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia mati syahid. Baik. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad? Menegaskan yang tadi. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad? Jawabannya betul. Untuk kasus yang beliau tidak punya wahyu. Karena ada sebagian yang menolak hal ini. Ada sebagian yang menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berijtihad. Dan yang benar beliau berijtihad. Dan ini tidak mencela syariat. Karena kalau ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam keliru, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menegur beliau jika ijtihad beliau terkait syariat. Tapi kalau ijtihad beliau terkait sengketa, dan itu tidak ada hubungannya dengan syariat secara luas, hanya terjadi untuk kasus itu saja, maka bisa jadi ketika tidak ada wahyu itu tidak mempengaruhi syariat yang lain. Kemudian kita beralih ke bab tadi, bab tentang hukum orang yang mengambil harta orang lain kemudian dia terbunuh, dan orang yang terbunuh karena membela hartanya. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau dan bapaknya Abdullah dan Amr bin As masuk Islam ketika mendekati Fathu Mekah, dan selisih usianya kurang lebih 12 tahun antara bapak dengan anak. Tidak bisa kita tiru ya, plus 14. Berarti beliau menikah di usia mungkin 11 atau 12 tahun dan sudah balig, kemudian punya anak. Dan Abdullah punya karakter yang berbeda dengan bapaknya. Abdullah lebih suka rajin ibadah, namun bapaknya lebih banyak bersinggungan dengan masalah mengatur masyarakat, atau bahasa lainnya politik. Tapi Nabi SAW berpesan kepada Abdullah, ati' abaka, kamu harus selalu mentaati bapakmu. Sehingga sampai pun ketika Amr ibn al-As berpihak kepada Muawiyah radhiyallahu an, Abdullah ikut berpihak kepada Muawiyah atas perintah bapaknya. Meskipun aslinya Abdullah ingin tidak ikut campur, ingin i'tizal sebagaimana yang dilakukan oleh Hasan bin Ali Hasan bin Ali tidak berpihak kepada Ali dan tidak berpihak kepada Muawiyah. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Abu Bakrah dan Ubadah bin Samit dan beberapa sahabat yang lainnya, yang mereka non-blok, tidak berpihak kepada sahabat, tidak berpihak kepada Ali maupun tidak dan juga tidak berpihak kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhum jami'an. Qala, beliau mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kutila duna malihi fa huwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Siapa yang membunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Ada satu hadis namun tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, makanya tidak dicantumkan oleh penulis di sini, yang itu mungkin lebih sesuai dengan judul bab. Ada orang yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana jika ada yang orang yang merampok hartaku?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kamu kasihkan. Ara'aita in qatalani?" Lalu bagaimana kalau dia membunuhku? Anta fil jannah. Kamu di surga. Ara'aita in qataltuhu? Kalau saya berhasil membunuhnya, huwa finnar. Maka dia di neraka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada sahabat, mati ramati, kalaupun enggak mati sekarang juga mati besok. Dan ketika kamu mati sekarang ada kesempatan untuk dapat surga, ya lakukan. Karena mati itu cuma sekali, maka jadikan yang terbaik. Sehingga ketika dia membela hartanya itu bisa menjadikan kesempatan untuk dapat surga, karena mati syahid, dilawan. Menurut kita secara perhitungan logika, kasihkan saja hartanya daripada kita hilang nyawa. Harta bisa dicari, nyawa tidak bisa dicari. Betul seperti itu. Tapi ini kesempatan untuk bisa mendapatkan mati mulia, yaitu mati syahid. Kalaupun tidak mati sekarang kan mati besok, sama-sama mati. Dan bertahan dalam kondisi seperti ini tidak ada jaminan lebih baik. Itu prinsip yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Makanya hadis seperti ini ketika diajarkan kepada seorang muslim yang paham tauhid bisa membuat mereka semakin berani, ya. Dan mukmin bagi mereka nyawa ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapanpun Allah cabut, yang penting mereka bisa mati mulia. Karena itulah kita tidak perlu takut ketika berdoa kepada Allah meminta syahid, sebagaimana yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang beliau berdoa kepada Allah agar mati syahid. Makanya sewaktu Amirul Mukminin ditusuk oleh Abu Lulu Al-Majusi dan beliau enggak tahu siapa yang nusuk karena dari belakang. Beliau enggak tahu. Setelah dibawa pulang, karena setelah itu pingsan, ya, dibawa pulang si Umay. Dan waktu itu beliau belum sholat subuh. Beliau langsung tanya, "Sudah subuh belum?" "Ya semua sudah sholat." Karena tadi Imam Umar ngimami tapi belum selesai, sehingga beliau beranggapan masih ditunggu makmum. Makanya beliau tanya, "Sudah sholat? Apakah orang-orang sudah sholat?" "Sudah." Nah, ketika dikasih susu, dikasih minum susu, keluar dari perutnya karena ususnya sobek, tembus, ya, keluar dari perut. Lalu Amirul Mukminin tanya, "Siapa yang membunuhku?" Kemudian disampaikan budaknya Mughirah bin Syu'bah. Dan budaknya Mughirah bin Syu'bah ini agamanya Majusi. Agamanya Majusi. Tapi dia minta izin, Mughirah bin Syu'bah minta izin agar budaknya Abu Lu'lu' diizinkan untuk tinggal di Madinah karena dia punya keahlian pandai besi. Bisa bikin senjata bermanfaat bagi kaum muslimin. Padahal aslinya sudah ada keputusan tidak boleh menyimpan budak yang masih kafir. Jadi Mughirah minta izin untuk Abu Lulu agar tetap tinggal di Madinah. Dan wahasala ma hasal, terjadilah apa yang terjadi. Dan ketika dapat cerita yang bunuh adalah budaknya Mughirah, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi ja'ala himmat 'abdihi fi maniyati. Segala puji bagi Allah. Beliau memuji Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan cita-cita hambanya. Yang membunuh Umar bin Khattab orang kafir. Berarti mati syahid. Meskipun beliau mati di atas ranjang. Nah. Kemudian kita lanjutkan babun istiqahul wali al-ghash li ra'iyatihi an-nar. Bab bagi pemimpin yang menipu rakyatnya, maka dia berhak mendapatkan neraka. Seperti yang sering kita sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tugas yang berbeda antara rakyat dengan pemimpin. Maka ada dalil yang berlaku untuk rakyat, ada dalil yang berlaku untuk pemimpin. Dan kalau ada dalil yang berlaku untuk pemimpin, bagi rakyat jangan terlalu ditampakkan di depan rakyat, tapi sampaikan kepada pemimpinnya, sehingga pemimpin mengambil pelajaran, lalu dia bisa bersikap yang benar. Tapi kalau dalil seperti ini disampaikan dalam forum khutbah Jumat, forum khutbah Id, sementara pendengarnya semuanya rakyat, gak ada kepentingan. Ini dalil kepentingannya kembali ke pemimpin. Mungkin dalil seperti ini disampaikan pada saat sidang MPR, sehingga semuanya hadir, para pemimpin, para kabinet hadir. Akhirnya mereka perhatian bagaimana ancaman yang diberikan oleh syariat terkait pemimpin yang menipu bawahannya. Hadis dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, bahasanya Ubaidallah ibn Ziyad adahu fi maradhi. Ubaidillah bin Ziyad pernah mengunjungi beliau, mengunjungi Ma'qil bin Yasar ketika sedang sakit. Alladhi mata fihi, yang itu adalah sakit yang mengantarkan kematiannya Ma'qil. Berarti entah sudah tua atau karena sebab yang lainnya. Dan Ubaidillah bin Ziyad ini gubernur. Ubaidillah bin Ziyad ini salah satu di antara gubernur. Faqala lahu Ma'qil, kemudian Ma'qil mengatakan kepada Ubaidillah, inni muhaddithuka hadisan sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau menyampaikan satu hadis kepada Anda yang pernah saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah keberanian sahabat. Jadi mereka amar ma'ruf nahi mungkar di depan pemimpin, itu bukan di depan rakyat, tapi betul-betul di depan pemimpin. Kita kan beda ya. Kalau tokoh agama di masyarakat kita, begitu di depan pemimpin, Masya Allah, muka manis luar biasa. Seolah-olah pemimpin sudah gak ada celah. Semuanya serba dipuji, kalaupun ada kesalahan dicari toleransinya. Tapi kalau sudah di depan rakyat, mulai dibuka. Seharusnya kan tadi waktu di depan pemimpin dia buka. Kenapa di depan rakyat dia buka, di depan pemimpin dia menjilat pemimpin. Kemudian Ma'qil mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan. Jika ada seorang hamba yang dikasih wewenang oleh Allah untuk mengatur rakyatnya, dia dikasih oleh Allah kesempatan untuk mengatur rakyatnya, falam yahutha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Namun dia tidak jalani dengan cara yang benar, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan itu disampaikan kepada pemimpin. Ma'qil dalam kondisi sudah lemah, membisikkan satu hadis kepada Ubaidillah bin Ziyad. Saya pernah mendengar hadis seperti ini. Padahal Ubaidillah pemimpin. Dan itu keberanian para sahabat. Jadi kalau di depan pemimpin, ya ini kesempatan untuk membuka kesalahan pemimpin apa? Bukan malah di depan rakyat, kesalahan pemimpin dibuka. Di depan pemimpin, bermuka manis, seolah-olah pemimpin tidak punya salah, mencari perhatian dari pemimpin, dan seterusnya. Siapa yang dikasih kesempatan oleh Allah untuk menjadi pemimpin, lalu dia tidak menjalaninya dengan nasihat, penuh nasihat itu maksudnya semangat memberikan kebaikan bagi rakyatnya, maka dia tidak akan masuk, tidak akan mendapatkan bau surga. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab tentang raful amanati wal iman min ba'dil qulub wa 'ardil fitan 'alal qulub. Bab tentang dicabutnya amanah dan iman dari sebagian hati, dan terkadang hati itu terkena fitnah. Hadis dari Hudzaifah ibnul Yaman, dan beliau beserta ayahnya, dua-duanya masuk Islam radhiyallahu anhuma. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma. Apa gelar Hudzaifah? Sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemilik rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa digelari seperti ini? Karena beliau satu-satunya sahabat yang mengetahui daftar orang munafik di Madinah. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dua hadis dari kepadaku. Ra'aitu ahadahuma wa ana antadhirul akhar. Aku mengetahui yang satu dan aku menunggu yang satunya. Haddatsana, lalu beliau mengatakan, annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal thumma alimu minal qur'ani thumma alimu minas sunnah. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فيقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمري دهرجته على رجلي. Hudzaifah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis kepadaku bahasanya amanah turun di jadri qurubir rijal. Di sini tidak ada keterangannya. Apa yang dimaksud dengan jadr? Di situ diartikan apa? Relung hati. Wallahu a'lam. Amanah turun di relung hatinya para lelaki, manusia. Summa alimu minal Qur'an, kemudian mereka belajar dari Al-Qur'an. Summa alimu minas sunnah, lalu mereka belajar dari as-sunnah. Dan ini bagian dari pengaruh baik ketika orang itu memiliki amanah dan iman dalam hatinya, lalu belajar Al-Qur'an, maka cahaya yang dia dapatkan adalah cahaya yang sangat terang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah menggambarkan bagaimana cahayanya Allah. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti miskat, sebuah lentera, fiha misbah, yang di dalamnya ada lampu. Kemudian Allah ceritakan bagaimana proses terjadinya cahaya. Di ujung ayat Allah mengatakan nurun ala nur. Nur di atas nur, cahaya di atas cahaya. yahdillahu binurihi may yasha. Dan Allah memberikan petunjuk dengan cahayanya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Apa yang dimaksud cahaya bertumpuk dengan cahaya? Maknanya adalah cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ketika orang mukmin dia punya iman yang benar, lalu dia mempelajari Al-Quran, maka akan keluar cahaya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Makanya pengaruh belajar bagi orang mukmin, belajar Al-Quran dan Sunnah itu luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an dengan nurun ala nur. Tuh, kemudian di sini ada beberapa yang saya tidak tahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahaddatsana an rafi'aha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami tentang proses diangkatnya amanah. Yanamur rajulun naumata, ada orang yang tidur, fayuqbadul amanah fatuqbadul amanatu min qalbihi, kemudian amanah itu dicabut dari hatinya, fayadhallu atharuha mithla atharil waqti, bekasnya itu seperti setitik waqt, setitik noda. Bekas amanah yang ada dalam hatinya seperti setitik noda. Kita baca dulu ya. Tsumma yanamu naumata fatuqbadu fayabqa atharuha mithlal majli kajamrin dahrajtahu ala rijlika. Kemudian setelah itu dia tidur, lalu dicabutlah amanah, dan yang tertinggal bekasnya di sini seperti benjolan atau seperti bekas bara yang kamu bolak-balikkan di atas kakimu, lalu dia melepuh. Fanafita fatarahu muntabiran, lalu dia melepuh, kamu lihat dia tampak melembung, padahal di dalamnya tidak ada isinya, tidak ada apa-apa. Walaysa fihi syai'un. Fayusbihun nasu yatabayauna, fala yakadu ahadun yu'addil amanata. Kemudian manusia mereka saling melakukan baiat. Maksudnya ada yang jadi pemimpin, kemudian yang lain membaiatnya. Dan hampir saja tidak ada amanah dalam baiat mereka. Amanah dalam baiat bagi pemimpin, dia punya amanah tidak akan mengkhianati rakyat, dan bagi rakyat dia punya amanah tidak akan memberontak pemimpinnya. Fayuqal, maka dikatakan, inna fi bani fulan rajulan aminan, sesungguhnya di bani fulan ada seorang yang sangat amanah. Wayuqalu lir rajul, dan orang ini disampaikan kepadanya, ma aqalahu wa ma adrafahu wa ma ajladahu. Sementara orang ini dia punya karakter. Bagaimana karakternya? Dia sungguh pintar, dia sungguh azraf. Dia sungguh azraf. Azraf di sini diartikan dengan tampan. Wa ma ajladahu, dan dia sangat perkasa. Wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin khardalin min iman. Padahal orang ini tidak punya iman dalam batinnya. Walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bayatu la in kana musliman raddahu alayya al-islam. Dan sungguh telah datang kepadaku satu zaman, dan aku tidak peduli ayyukum bayatu, pada posisi apa aku membaiat kalian, la in kana musliman raddahu alayya al-islam. Jika dia muslim, maka keislamannya akan menuntut berlakunya amanah kepadaku. Kita perlu membaca syarah untuk hadis ini. Insyaallah pekan depan ya. Kita baca dulu. Wa in kana nasraniyan raddau alayya sa'ihi. Dan jika dia orang Nasrani, maka akan kembali kepadaku sa'ihi, usahanya. Fa amal yauma fama kuntu ubayyu illa fulanan wa fulanan untuk hari ini, maka yang aku baiat adalah fulan dan fulan. Di sini ada sedikit koreksi untuk terjemahan. Baya'a yubayi'u, halaman 126. Halaman 126 dari mulai bawah ya. Baris 1, 2, 3, 4. Ada kalimat aku berjual beli. Ini tidak tepat. Baya'a yubayi'u maksudnya adalah berbaiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat dari para sahabatnya. Baik. Jadi amanah yang dimaksud oleh beliau sallallahu alaihi wasallam amanah terkait hubungan antara pemimpin dengan rakyat dalam masalah baiat. Nanti kita akan baca syarahnya insyaallah, bagaimana penjelasan para ulama tentang hadis ini. Karena cukup panjang ya. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kam bakiya min al-waqt? Masih ada 4 menit. Kita kasih kesempatan bagi yang mau menyampaikan pertanyaan. Silakan. Karena tidak ada pertanyaan setelah forum. Tidak ada, berarti saya yang bertanya. Mengenai menggambar makhluk di awal, menggambar makhluk yang di luar mobil ini seperti apa? Apakah kalau kita menggambar misalnya mobil, lalu diberi mata, tangan dan kaki, atau langsung menggambar yang di luar, atau bagaimana? Bagaimana batasan menggambar makhluk bernyawa yang dilarang? Kalau misalnya ada orang yang gambar mobil atau gambar HP terus dikasih mata, atau gambar rumah dikasih mulut, apakah ini termasuk terlarang? Ada penjelasan yang pernah disampaikan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Beliau mengatakan bahwa gambar makhluk yang dilarang adalah gambar makhluk yang dia ada dalam realita. Gambar makhluk hidup yang ada dalam realita. Yang namanya mobil berkepala itu tidak ada dalam realita. Mobil punya atau bisa ngomong, punya gigi, bisa cekakaan, bisa nangis, itu tidak ada dalam realita. Sehingga misalnya seperti film apa? Cars. Ayo, ayo. Tayo. Apa itu? Bis kecil. Atau seperti misalnya apa, kereta yang bisa ngomong, Thomas. Maka insya Allah ini tidak masalah. Tapi kalau dia ada dalam dunia real, misalnya gambar berwujud manusia, kemudian dia lengkap berwujud manusia, nah ini jelas tidak diperbolehkan. Dan inti di situ adalah kepalanya. Kalau kepalanya dihilangkan atau wajahnya dihapus, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Ustaz, manakah yang lebih baik, mempertahankan harta sampai mati ataukah memberikan harta dengan niat sedekah? Mempertahankan harta sampai mati berarti maksudnya tidak mau sedekah? Jadi yang dimaksud mempertahankan harta sampai mati tadi adalah ketika dalam kondisi dirampok. Sedekah itu dalam kondisi normal. Bukan karena dia dirampok terus tak sedekahi wae kowe selasa ngerampok aku, kita bagi dua. 50-50, kamu 50%, saya 50%. Tidak seperti itu. Dalam kondisi dirampok, ya ini penjahat. Dan kita atau sahabat ketika ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kamu kasihkan hartamu, pertahankan. Gimana kalau dia membunuhku, kamu di surga. Kalau dia yang saya membunuhnya, dia di neraka. Hartanya atau darahnya hadar, tidak terangkan. Kalau harta yang mau disita bank, gimana? harta yang mau disita bank. Bagaimana dengan harta yang mau disita bank? Jawabannya, kembalikan senilai utangnya. Kembalikan senilai utangnya. Tapi kalau agunannya lebih besar dibandingkan utang, pertahankan. Apa arep perang karo bank? Pertahankan agunannya. Dan sebenarnya lebih gampang ketika kita sudah tidak bisa melunasi utang, terus minta atau mengajukan ke bank untuk diskon ya, sehingga sampai pada tahapan hanya membayar pokoknya saja, itu lebih gampang. Makanya kalau bisa dipertahankan, pertahankan agunannya ya. Wallahu a'lam. Nanti bisa ngaji ke mereka yang sudah punya pengalaman, para praktisi baik, yang pernah praktek utang, sehingga tahu bagaimana caranya. Kalau saya sendiri belum punya pengalaman tentang itu ya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nanti setelah isya ada di kajian di halal mat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.